pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Senin 14 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras, KPK diperadilankan. Yuran BPJS Kesehatan resmi naik. Menteri Hukum Mesir dipecat karena siap penjarakan Nabi Muhammad. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksemawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana pra-peradilan perkara kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan gugatan pra-peradilan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. CNN Indonesia melansir, Koordinator Maki Boyamin Saiman mengatakan permohonan pra-peradilan ini karena tidak adanya kemajuan dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan adanya kerugian negara Rp191 miliar. Rupiah. Menurut Boyamin, Maki akan mempersiapkan saksi ahli untuk menguji apakah benar terdapat tindak pidana korupsi pada kasus tersebut. Sederalun, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah per 1 April 2016. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Februari 2016 dan diundangkan pada 1 Maret lalu. CNN Indonesia melansir, Perpres revisi itu mengatur besaran iuran peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1 naik dari Rp59.500 menjadi Rp80.000 dan iuran peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 yang semula Rp42.500 naik menjadi Rp51.000. Sementara iuran bagi peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 naik menjadi Rp30.000 dari sebelumnya Rp25.500. Tak hanya itu, per 1 Januari lalu, pemerintah juga menaikkan besaran iuran peserta penerima bantuan iuran serta penduduk yang didaftarkan pemerintah dari sebelumnya Rp19.225 menjadi Rp23.000. Sederalun, Menteri Hukum Mesir Ahmed Al-Zin dipecat setelah berujar bahwa dirinya akan memenjarakan Nabi Muhammad sekalipun andai sang Rasul melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan Zin dalam sebuah wawancara televisi pada Jumat lalu. BBC Indonesia melansir, keesokan harinya dia langsung meminta maaf kepada masyarakat Mesir. Pemecatan ini dilakukan oleh Perdana Menteri Mesir, Sherif Ismail. Perdana Menteri Sherif Ismail mengeluarkan dekrit untuk melepas jabatan Ahmed Al-Zin. Hingga saat ini belum jelas siapa yang akan menggantikan posisi Zin yang selama ini keras mengkritik kelompok Ikhwanul Muslimin. Sederalun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengamankan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi. Noviandi diamankan bersama sejumlah orang lantaran diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu. CNN Indonesia melansir, sampel urin milik Noviandi kini masih diteliti petugas untuk memastikan penyalahgunaan narkotik yang diduga dilakukannya. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Selatan, Ajun Komisaris Besar Minal Al-Kharhi, mengatakan pengembangan masih dilakukan sehingga belum bisa disampaikan detail soal penangkapan tersebut. Noviadi ditangkap di rumah orang tuanya di Kecamatan Gandung, Kota Palembang tadi malam. Proses penangkapan cukup memakan waktu karena ada sejumlah orang yang menghalang-halangi petugas. Sementara itu, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, dari tes urin yang dilakukan, beberapa orang yang ditangkap tersebut terbukti positif mengonsumsi sabu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedarun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan bom mobil di ibu kota Ankara yang menewaskan setidaknya 34 orang. Dia menyatakan negaranya menjadi target serangan teroris karena ketidakstabilan di kawasan tersebut. CNN Indonesia melansir. Erdogan menyebut serangan ini sebagai serangan terorisme dan berjanji pihaknya akan semakin sengit memerangi kelompok teror. Serangan teror itu berniat menjatuhkan integritas, persatuan, dan solidaritas Turki. Erdogan meyakinkan warga Turki bahwa pertarungan negara melawan terorisme akan berhasil dengan memberangus teror hingga ke akarnya. Syedaralun, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan penyanyi dangdut Saiful Jamil terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti mengatakan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini. CNN Indonesia melansir. Penyidik Polda Metro Jaya meminjam Saipul yang kini tengah menjalani penahanan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana, ia sudah jadi tersangka pencabulan pada seorang remaja pria berinisial DS. Petugas Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan memeriksa Saipul sebagai terlapor atas laporan AW. Sebelumnya, pengacara AW, Radian Anom, mengungkapkan kliennya mendapatkan tindakan pelecehan yang dilakukan Saiful. Syedaralun, sebanyak 29 titik api muncul di Provinsi Riau kemarin, 6 hari sejak pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat. Data BMKG menunjukkan terdapat 39 titik api di Pulau Sumatera. Dari jumlah itu, ada 8 titik api di Provinsi Aceh, 1 titik di Sumatera Selatan, 1 titik di Sumatera Utara, dan sisanya di Provinsi Riau. BBC Indonesia melansir. Adapun dari 29 titik di Provinsi Riau, sebaran terbanyak berada di Kepulauan Meranti dengan 16 titik api. Kedua terbanyak di Bengkalis yang mencapai 10 titik api. Sisanya tersebar di Pelalawan, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dumai, Tengku Ismet, mengatakan pihaknya tinggal memadamkan sisa-sisa api yang berkobar selama beberapa hari terakhir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 14 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.